Ada Ireng Community, juga ada Ramayana, ada Neo Soten. Siapa dia kalau bukan Ayu Arsita New Palapa. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Bila kamu thank you. Luar biasa, ini cocok banget buat saya dan Ireng Community.